aku bersemi di awal musim bunga. Betapa rasanya kisah cinta. Kasihku, tapi kini hanya kenangan abadi. Cintaku bersemi semusim bunga. Cintaku bersemi semusim bunga.